hari menjelang pemilu, galang rambu anarki. Dengarlah trompet tahun baru menyambutmu. Galang rambu anarki, ingatlah tangisan pertamamu. Buah hatiku, doa kami dinamimu.